Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Kita akan lanjutkan kembali pada sesi yang kedua ini dengan tema yang berbeda, yaitu tafsir Juz Amma. Walhamdulillah kita sudah sampai pada tafsir surat Abasa, tepatnya pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahhara bi aidi safar barakallahu. Terkait dengan Al-Qur'an. Iya, barakallahu. Dikatakan oleh beliau bi aidi safara safara al-malaika. Sudah belum? Sudah sampai sana ya. Barakallahu. Yang dimaksud dengan safaro adalah malaikat. Artinya di tangan-tangan malaikat. Barakallahu. Wasammu safaratan atau wasummu safaratan li'annahum katabatun ma'khudatun minas safar au min as-safri wa huwa al-kitabu. Baik. Safarah. Kenapa malaikat dinamakan dengan safarah? Ya. Karena berasal dari kalimat katsbah atau tulisan yang diambil dari kalimat safar atau safr, yang artinya adalah kitab. Kaqaulihi ta'ala, contohnya pada ucapan Allah Ta'ala dalam surat Al-Jum'ah ayat kelima, kama salil himari yahmilu asfara. Permisalan orang Yahudi itu seperti apa? Keledai yang membawa asfar. Artinya kitab. Maksudnya apa? Ya mereka enggak akan bisa mencernanya. Padahal mereka membawa ilmu yang banyak, tapi karena keledai ya enggak paham. Para kaum. Baik. Wa qila as-safara al-wusata bainallahi wa baina khalqihi. Ada yang mengatakan malaikat dikatakan safarah karena malaikat itu menjadi perantara yang membawa syariat Allah kepada makhluknya, antara Allah dengan makhluknya, dikatakan safar. Minas sabir wa huwa alwasita bainan nas. Iya. Berasal dari kata safir. Kalau sekarang namanya duta. Iya. Barakallah. Yaitu perantara antara manusia. Wa minhu hadits Abi Rafi' radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunatan radhiyallahu anha qabla ayyuhrima. Dari hadisnya Abu Rafi', contoh yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah sebelum dia berihram. Qala wa kuntu as-safiru bainahuma. Kata Abu Rafi', saya adalah sebagai perantara antara kedua belah mempelai tadi, antara Rasul dan Maimunah. Barakallahu fiik. Iya, baik. Ay al-wasithah. Wasahi annahum summu safaratan li hadha wa hadha. Yang benar, malaikat itu dikatakan safarah. Nama lain untuk malaikat, safarah. karena alasan ini dan ini. Barakallahu fikum. Jadi karena alasan mereka itu barakallahu fikum tayyib adalah ya makhluk Allah yang membawa kitab barakallahu fikum. Karena juga mereka sebagai perantara antara Allah dengan makhluknya. Li'annahum sufara'u bainallahi wa bainal khalqihi. Karena memang mereka para malaikat adalah perantara antara Allah dengan makhluknya. Fa Jibrilu alaihi salam wasitatun bainallahi wa bainal khalqi fi an-nuzuli bil wahyi. Contohnya malaikat Jibril, beliau sebagai perantara layit antara Allah dengan makhluknya untuk menurunkan yang namanya wahyu. Tayib wal katabatu alladzina yaktubuna ma ya'malu al-insan aydhan. Tayib. Wal katabatu yaitu mereka adalah yang menulis apa yang dikerjakan oleh insan. Yaktubunahu wa yuballighunahu ila Allahi azza wa jalla. Malaikat ini juga yang menulis, mencatat setiap amalan anak Adam dan menyampaikannya kepada Allah. Jadi itu alasan kenapa malaikat dikatakan safara. Gitu ya. Karena mereka menulis, mencatat semua amalan anak Adam dan juga karena mereka sebagai perantara antara Allah dengan makhluknya. Wallahu ta'ala alimun bihi hina kitabatuhu wa qabla kitabatihi. Padahal Allah sendiri mengetahui ketika malaikat menulis amalan anak Adam tadi dan sebelum malaikat menulisnya. Allah sebenarnya sudah tahu. Barakallahu fikum. Tapi di situ ada hikmah. Padahal Allah sudah tahu ya, anak Adam itu manusia akan melakukan ini. Tapi kenapa Allah masih nyuruh malaikat nulis? Gitu ya? Barakallahu. Maka jawaban kita, wallahu ta'ala alam bimuradihi. Allah tentunya lebih tahu apa yang diinginkan dari itu. Di antara barakallahu fikum hikmahnya adalah ya. Itu untuk memberikan yang namanya takhwif kepada barakallahu fikum al-insan. Takhwif kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi penekanannya itu kan lebih kuat. Jadi ketika Allah mengatakan amalan kalian itu ditulis, dicatat oleh malaikat, itu kan lebih menimbulkan apa? Rasa khawatir ya. Barakallahu fikum. Baik. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala sendiri, saya sudah tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Barakallahu. Sehingga apa? Bukti ya dari semua amalan anak Adam itu lengkap. Sehingga pantas nanti kalau pada hari kiamat gak akan ada yang bisa ngomong. Iya gak? Allah sebenarnya maha tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya kan? Malaikat juga mencatat. Ya. Barakallahu fikum 24 jam detail semua yang kita lakukan. Ya. Kemudian nanti anggota tubuh kita juga akan bersaksi, kamu melakukan ini, ngomong semua. Kecuali siapa? Mulut. Mulut dikunci. Barakallahu fikum ya. Kemudian bumi juga akan ngomong. Ya kan? Sebagaimana disebutkan dalam surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalat insanu malaha yauma idzin tuhadditu akhbaraha. Jadi buktinya itu dari mana-mana barakallahu fikum. Iya. Kalah CCTV itu ya. Kalau CCTV kan masih bisa dikibulin enggak? Iya. Cari yang enggak kena kamera. Ya kan? Tapi kalau buktinya Allah, enggak akan ada yang bisa membantah sudah. Iya. Semuanya itu sebenarnya mengawasi kita. Masyaallah. Iya. Sebenarnya kalau kita merasa itu sebenarnya malu melakukan kemaksiatan. Iya enggak, Pak? Ya. Coba kalau kita merasa itu selalu ada drone yang mengawasi kita. Dan kita akan menjaga sikap ya, melakukan tindakan-tindakan yang memalukan, tindakan-tindakan yang enggak pantas. Kita tentu akan jaga sikap. Kenapa? Merasa ada drone yang selalu mengawasi kita kemanapun. Padahal yang Allah lakukan terhadap kita lebih hebat daripada drone tadi. Semuanya akan menjadi saksi. Allah sudah tahu. Malaikat mengikuti terus, catat terus. Iya, anggota tubuh kita juga nanti akan ngomong. Bumi yang kita injek juga akan ngomong. Barakallahu fikum. Baik. Makanya Rasul mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau sampean enggak punya malu, silakan melakukan apa saja yang sampean inginkan. Artinya padahal pengawas itu sudah di mana-mana mengawasi tindak tanduk kita, barakallahu fikum. Tandanya kalau orang yang masih melakukan maksiat, artinya mah orang yang memang enggak punya mah enggak punya malu. Dia tahu dia itu diawasi. Tapi masih saja guys enggak ngurus. Namanya apa? Orang yang enggak punya malu. Tapi orang yang masih memiliki rasa malu, dia akan enggak berani. Makanya itu sebab kenapa Rasul mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Iya. Orang yang masih punya rasa malu, itu tandanya masih bagus imannya. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam bisawab. Al-kiram. Ini sifat-sifat malaikat. Ya bi'aidi safara kiramin barara. Malaikat itu disifati dengan kiram. Ai kiramun fi akhlaqihim. Malaikat itu mulia akhlak-akhlak mereka. Kiramun fi khalqa atau khalqatihim. Diannahum ala ahsani khalq. Malaikat juga mulia dari sisi penciptaannya. Barakallahu fikum. Karena memang mereka diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Jadi dari sisi karakter, sifat, malaikat memiliki apa? Kebagusan, bagus sifatnya. Dari sisi penciptaan juga bagus. Wa ala ahsani khuluqin. Dan juga mereka diciptakan di atas akhlak yang bagus. Barakallahu fikum. Iya, makanya dikatakan kiram barakallahu fikum. Baik. Ya di antara bagusnya akhlak malaikat barakallahu fikum dengan kehebatan dan kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada malaikat itu tidak membuat mereka menjadi sombong. Iya, cuma membedakan dengan iblis. Ya kan? Iblis merasa diciptakan dari api dan memiliki beberapa kesaktian. Ya, ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, langsung menyombongkan asal muasal penciptaannya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Padahal malaikat sebenarnya jauh lebih baik. Iya. Barakallahu fikum. Dari sisi asal muasal penciptaannya diciptakan dari cahaya, dari sisi barakallahu fikum akhlaknya. Iya. Tapi malaikat tetap sujud kepada Adam. Itu di antara karakter mulia yang ada pada malaikat. Mereka itu adalah makhluk Allah yang tawadhu. Jauh dari yang namanya sikap sombong. Barakallahu. Bararah jam'u bir. Bararah itu bentuk jamak dari bir. Wa huwa katsirul fadli wal ihsan. Bir itu maksudnya orang yang banyak keutamaannya dan kebaikannya. Itu malaikat. Walihada wasafallahu al-malaikata bi annahum kiramun katibina ya'maluna atau ya'lamuna ma taf'alun. Oleh karena itu Allah mensifati malaikat, mereka itu adalah makhluk Allah yang mulia dan mereka mencatat ya apa yang dikerjakan oleh anak-anak Adam. Mereka tahu semuanya. Wa annahum alaihi mussalatu wassalam la yastakbiruna an ibadatillah. Dan mereka ini malaikat tidak sombong untuk ibadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah futur. Semangat terus dalam melakukan amalan ibadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah malam dan siang, tidak pernah futur. Wa hadhil ayat fiha ta'dibun minallahi azza wa jalla lil khalqi. Maka kata beliau, dari ayat ini terdapat pendidikan, terdapat pelajaran dari Allah azza wa jalla terhadap makhluk-makhluknya, terhadap kita. Jadi ketika Allah menyebutkan sifat-sifat mulia yang ada pada malaikat, di situ Allah menginginkan kita bisa mengambil pelajaran. Di antaranya kata beliau, alla yakuna hammuhum hamman syakhsiyan bal yakunu hammuhum hamman ma'nawiyan. Hendaknya seorang insan tidak menjadikan ambisinya itu hanya terkait dengan barakallahu fikum ya individu fisik, tetapi hendaknya dia menjadikan barakallahu fikum ambisinya atau cita-citanya adalah suatu perkara yang berkaitan dengan ma'nawi barakallahu fikum. Wa alla yufaddilu fid da'wa ila Allah syarifan li syarafihi wala 'aziman li 'azamatihi wala qariban li tayyib qurbihi bal yakunu an-nasu 'indahum sawa'un fid da'wa ila Allah al-faqir wal ghani al-kabir was-saghir al-qarib wal ba'id, kata beliau. Namun hendaklah seseorang ketika dia berdakwah di jalan Allah, dia tidak mendahulukan atau melebihkan orang yang mulia karena kemuliaannya, orang yang agung karena keagungannya, orang yang dekat karena kedekatannya, tetapi hendaknya dia menyikapi manusia sama dalam dakwah. Antara orang yang fakir, orang yang kaya, orang yang besar, orang yang kecil, orang yang dekat, orang yang jauh, gitu ya. Artinya dari sisi hak mereka untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Iya, barakallahu fikum, diberikan hak yang sah, yang sama. Ketika menyampaikan juga barakallahu fikum dengan semangat yang sama. Ya, itu seorang dai yang mukhlis, yang ikhlas. Iya. Barakallahu fikum. Itu pelajaran yang Allah ingin tanamkan kepada kita. Barakallahu fikum. Yang barakallahu fikum sering kita sebutkan. Iya, kita sering mendapatkan fenomena barakallahu fikum sebagian para duat ya tadi. Ya, sisi hawa nafsu lebih menguasai. Mereka sangat nampak mencolok membedakan dakwahnya kepada orang yang fakir dengan orang yang kaya, ya, orang yang punya jabatan dengan tidak, dan itu nampak juga dari apa? Semangat dan prioritas mereka. Tanpa melihat bagaimana keinginan dari para madu'u tadi untuk menerima dakwah barakallahu fikum. Maka diingatkan melalui surat Abasa ini untuk para du'a para mubaligh, para lafikum, para orang yang memiliki ilmu, hendaknya dalam menyampaikan dakwah ini kepada umat, para lafikum, ya, menyikapi mereka dengan sama. Iya. Tidaklah orang kaya diberikan sikap yang spesial karena kekayaannya. Orang yang punya jabatan dikasih sikap yang spesial karena jabatannya. Ingat, di sini dari sisi apa? Hak untuk mendapatkan ilmu. Iya. Semuanya disikapi dengan sama, diberikan hak yang sama untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Barakallahu. Faedah berikutnya kata beliau, wa fiha aidan talattufullahi azza wa jalla bi mukhatabatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga terdapat kesantunan Allah Subhanahu wa taala dalam memanggil nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini terdapat pelajaran bagi kita cara menegur orang yang memiliki keutamaan. Ya, misal antum ingin menegur saya, menegur ustadznya, seorang murid ingin menegur ustadznya, ya harus dengan menggunakan adab. Allah saja menegur Nabi Muhammad memiliki apa? Kesantunan. Iya, padahal Allah posisinya jauh lebih tinggi, jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi antum lihat uslubnya Allah ketika menegur Nabi Muhammad. Ya kan? Sangat santun. Barakallahu fikum. Faqala fi awwalihi. Allah mengatakan dalam tegurannya kepada Nabi Muhammad, abasa wa tawalla an ja'ahul ahma. Dia telah berbuka mata. Dia telah berpaling. Menggunakan kata ganti orang ketiga, dia. Dia mengatakan, kenapa kamu bermuka masam? Kenapa kamu berpaling? Ya enggak? Kan itu lebih halus ya. Sindiran. Dia telah bermuka masam. Dia telah berpaling. Maksudnya ya, beliau. Tapi Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Itu kan lebih halus ya Pak ya. Sindirannya ya. Tegurannya. Daripada kalau menggunakan kata ganti orang kedua langsung tunjuk para khotib. Baik. Ketika datang kepada dia orang yang buta. Baik. Salah sujumalin kata beliau, lam yukhatibillahu biha annabiyya sallallahu alaihi wasallam li'annaha itabun. Falau baik wujihat ila rasuli bil khitab lakana syadidan alaih. Lakana ja'at bil lakin ja'at bil ghaibah abasa. Ya. Hanya tiga kalimat teguran tadi. Allah tidak menegur nabinya dengan kata ganti orang kedua. Barakallahu fikum. Karena ini konteksnya dalam bentuk apa? Teguran. Iya, barakallahu fikum. Seandainya itu diarahkan kepada Rasul, langsung menggunakan kata ganti orang kedua, itu sangat keras ya, terhadap beliau. Tapi Allah mendatangkan bentuk tegurannya dengan bentuk ghaibah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Arab namanya dhamir ghaibah. Kalau mukhatab itu namanya kata ganti orang kedua. Kalau mutakallim itu orang pertama, para ulama itu. Wa illa kana al-muqtabahal ayyakula abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma. Iya. Padahal kata beliau keadaan itu sebenarnya mengharuskan Allah mengatakan kamu telah bermuka masam. Kamu telah berpaling ketika datang kepadamu orang yang buta. Itu kan sebenarnya yang sesuai dengan konteks. Tapi karena Allah ingin menyikapi nabinya dengan santun, dengan lembut, menggunakan kata ganti orang ketiga. Karena kan Rasul sendiri yang ngomong kan. Gimana ya, Pak? Berat gak? Berat. Antum bisa merasakan. Iya. Antum harus membacakan sebuah ayat yang di situ menyinggung kesalahan antum sendiri. itu beban moral buat beliau. Iya, sampaikan kepada umat. Iya. Antum bisa bayangkan enggak? Iya. Kamu telah bermuka masam, kamu telah berpaling. Kan Rasul apa enggak longso ya hatinya ya, barakallahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala santun dalam menyikapi nabinya, abasa wa tawalla. Dia telah bermuka masam. Dia telah berpaling. Itu kan paling tidak iya barakallahu tidak begitu apa? Membuat beliau shock gitu ya. Kan Rasul juga manusia biasa. Iya. Beliau barakallahu fikum juga bisa mengalami yang namanya shock. Iya. Trauma. Itu terjadi pada beliau, jangan dikira enggak terjadi. Iya, di awal-awal barakallahu fikum dakwah, beliau itu sempat apa? Shock. Iya. Barakallahu fikum. Ketika menerima wahyu, kan beliau ketakutan, beliau manusia biasa. Ketika mendapati berita meninggalnya sang kakek, kemudian sang paman, iya, barakallahu fikum, kemudian juga Khadijah. Makanya beliau sudah shock itu. Makanya tulis surat. Surat apa? Ad-Duha. Apa bunyinya? Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Iya, Rabbmu tidak meninggalkanmu. Jangan dikira, wah berarti Allah sudah meninggalkan saya ini. Karena itu yang diisukan oleh kaum musyrikin. Oh Muhammad, dekeng-dekengnya sudah kabur semua, sudah meninggal semua. Gak ada kekuatan lagi bagi Muhammad. Iya, beliau sempat shock itu. Barakallahu fikum. Jadi sebenarnya barakallahu fikum, beban Rasul itu gak terkira ya. Bagaimana besarnya. Barakallahu fikum. Baik. Di situ barakallahu fikum kita bisa belajar bagaimana cara menegur orang. Iya. Baik dari bawahan kepada atasan, begitu juga atasan kepada bawahan. Iya, padahal kalau atasan itu kan kalau negur anak buahnya, wah, saenak dewe barakallahu. Oh, ente gimana kamu ini kerja enggak becus kamu ini. Iya. Oh, kadang kepalanya dituil-tuil barakallahu fikum ya. Allah tidak. Allah mengajarkan kepada kita untuk berbuat santun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian lakinnahu qala abasa wa tawalla faja'ala al-hukma lil ghaib karahiyatan ayu khatiban nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bihadhil kalimatil ghalizati syadida. Tetapi Allah menjadikannya dalam bentuk dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga, karena Allah tidak menyukai memanggil nabinya dengan kata ganti orang kedua. Karena itu tentunya akan sangat berat ya bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Tadi posisinya karena beliau harus menyampaikan langsung. Iya, barakallahu fikum. Itu berat barakallahu fikum. Ya, berat bagi orang yang dikenal sebagai orang yang memiliki keutamaan, ya sebagai panutan, dia harus menyampaikan, iya tentang kesalahan dia, itu berat luar biasa, iya apalagi langsung menyebutkan, ah saya, gitu ya, kamu, itu kan berat para Allah, tapi Allah barakallahu fikum memanggil beliau dengan santun. Li ajli alla yaqa'a bi mithli dzalika man yaqa'a min hadhil ummah. Dengan tujuan agar tidak terjatuh dalam hal yang semisal orang-orang yang terjatuh dari kalangan umat beliau. Barakallahu fikum. Baik. Fungsinya juga barakallahu fikum sehingga ayat ini di antaranya ya itu maknanya bisa lebih umum. Ya. Dia, ini kan umum ya. Siapa saja yang barakallahu fikum kasusnya sama seperti Rasul. Tapi kalau mengatakan kamu, berarti kan seolah-olah kitabnya khusus untuk beliau. Seolah-olah teguran tadi khusus untuk beliau. Nah, itu fungsi yang kedua. Iya. Selain di situ santun, barakallahu fikum tidak membuat beliau terlalu apa? Down. Baik, di situ juga fungsinya ayat ini bisa juga digunakan untuk pihak yang lain, yang kasusnya sama seperti Rasul. Dia telah bermuka masam, dia telah berpaling ketika datang kepada dia orang yang buta untuk meminta ilmu. Barakallahu fikum. Wallahu subhanahu wa ta'ala wasafa kitabahu al-aziza bi annahu bilisanin arabiyyin mubin. Dan Allah mensifati kitab sucinya yang mulia dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Wa hadza min bayanihi. Dan ini termasuk bentuk kejelasan bahasa Al-Qur'an. Wa fil ayah aidan, ini faedah yang lain dari ayat ini. Dalilun ala jawazil laqabil insan biwasfihi. Di dalamnya boleh memberikan gelar kepada seseorang yang disesuaikan dengan sifatnya. Ya. Mithal al-a'ma wal a'raj wal a'mash. Itu gelar semua. Al-a'ma di sini siapa yang dimaksud? Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Al-A'raj siapa? Nama ulama salaf, Salamah bin Dina. Al-A'raj, apa artinya? Pincang. Ya, Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Artinya apa? Rabun. Barakallahu. Itu boleh. Ayat menggunakan lakab-lakab tadi. Barakallahu fikum. Namun apa? Ketentuannya barakallahu fikum itu dalam rangka ya membedakan antara dia dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Wa kana al-ulama yaf'aluna hadza, dan para ulama melakukan hal ini. Baik. Al-A'raj an Abi Hurairah wal A'mash an Ibnu Mas'ud. Wa hakada. Ya. Qala ahlul ilm wal laqab bil aib idza kana al maqsud bihi ta'yinu syakhsi fala ba'sa bih. Berkata ahlul ilm, memberikan gelar kepada seorang dari aib yang ada pada dia apabila maksudnya untuk memperjelas ya orang yang dimaksud, maka tidak mengapa. Jadi tujuannya bukan untuk melecehkan, bukan untuk merendahkan, tapi apa? Untuk memperjelas. Iya. Sulaiman yang mana ya? Banyak. Sulaiman yang mana? Yang Semarang, Malang, Bojonegoro atau yang mana? Itu loh, yang A'mash, yang orangnya rabun. Nah, gitu ya. Itu boleh. Ya, barakallahu fikum. Baik. Salamah yang mana? Salamah yang mana ya? Itu loh, Pak, yang orangnya agak pincang. Nah, gitu ya. Itu boleh. Ya, barakallahu fikum. Ya, dalam rangka apa? Untuk ta'yin, memperjelas orang yang dimaksud. Tujuannya bukan untuk melecehkan atau merendahkan dia. Itu boleh. Wa amma idza kana al-maqsud bihi ta'yiru syakhsi fa innahu haram. Adapun kalau maksudnya adalah untuk melecehkan, menghina, maka haram hukumnya. Li'annal awwal idza kana al-maqsud bihi tabyinu syakhsi tad'ul haja ilai, wa tsani idza kana al-maqsud bihi at-ta'yir fa innahu la yuqsadu bihi at-tabyin wa innama yuqsadu bihi asy-syamatah, wa qad jaa fil adzar la tuzhiru asy-syamatah fi akhika fa yuharrimuhu Allahu tayyib wa yabtaliyaka Allah wa yabtaliyaka. Barakallahu. Sehingga kata beliau, kalau maksudnya adalah untuk memperjelas orangnya boleh, tapi kalau untuk melecehkan maka tidak boleh, karena terkait dengan niatan untuk melecehkan itu ada larangan khusus dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.